min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang paling bagus untuk beramal saleh kecuali adalah hari-hari ini. 10 Muharram, 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi kalau berpuasa hari pertama sampai hari ke-9 Dzulhijjah. Masalah asal awal ya. Karena jelas kalau sudah hari raya tidak boleh. Kemudian khususnya di esok hari namanya hari Arafah. Arafah disunatkan berpuasa bagi orang yang tidak haji. Bagi orang yang tidak haji disunatkan untuk melaksanakan puasa di esok hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana orang berpuasa di bulan di hari Arafah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyata. Itu pahalanya bisa menghapus dosa yang lalu. Ulama mengatakan dosa kecil-kecil, bisa kecil, bisa gede, asalkan benar-benar puasanya. Yukaffiru sanatal madiyata, menghapus dosa yang lalu, wal baqiyata, dan dosa yang akan datang. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi berpuasalah dengan penuh keyakinan. Keyakinan bahasanya kita butuh pengampunan dari Allah. Jangan berkeyakinan saya akan berbuat dosa nanti akan berpuasa di bulan Arafah. Ini tidak yakin dengan pengampunan, tidak diampuni oleh Allah begitu itu. Yang dimaksudkan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang betul menyesali dosa itu. Karena syaratnya ada, betul-betul bahasanya dia itu dengan semua dosa itu menyesal. Baru pengampunannya bagaimana? Dia berpuasa di bulan Arafah, di hari Arafah. Jangan melakukan dosa mentang-mentang dapat hadis ini. Ya sudah, semua hadis-hadis Nabi akan saya tinggalkan kecuali ini saya amalkan. Apa itu? Berbuat dosa kayak apapun Allah akan mengampuni asalkan kita puasa. Setahun as-sana al-madiyah, setahun yang lalu diampuni dengan puasa sehari. Bahkan setahun yang akan datang lumayan, berarti saya sudah punya tabungan nih. Kenapa kamu berbuat dosa banyak? Saya sudah puasa di hari Arafah. Oh, ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok insyaAllah puasa di hari Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan haji disunatkan untuk berpuasa. Kalau bisa besok puasa, kalau hari pertama, kedua, ketiga sampai ke-8 belum sempat berpuasa, insyaAllah besok berpuasa jika tidak ada uzur ya. Namanya puasa, jangan sampai mengganggu yang lainnya. Kalau berpuasa bagi seorang istri, kalau berpuasa izin dari suaminya. Bagi para suami permudahlah kalau urusan ibadah istrinya diizinkan. Sebab seorang istri yang puasa memaksa dan tidak dapat izin dari suami tidak dapatkan pahala. Kemudian kalau berpuasa adalah diukur dengan kesehatannya dirinya sendiri. Jangan dianggap dapat pahala kalau orang puasa ternyata dia sampai menyiksa sakit-sakitan. Jadi kalau lagi sakit istirahat dulu. Ya, jangan mementang-mentang mengambil pahala tatanya besok masuk rumah sakit ya. Kasihan yang jaga nanti. Bukan tambah mulia itu. Jadi beribadahlah karena benar-benar kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ada ibadah dengan hawa nafsu itu yang tersembunyi. Ada hawa nafsu. Pokoknya harus puasa. Pokoknya bagaimana ini? Pokoknya puasa. Ini kan setahun sekali. Ngomong setahunnya sekali bentak ibunya nih. Ngomong sama ibunya dengan kasar. Pokoknya Bu saya harus puasa. Jangan nak anterin saya nak besok. Tidak puasa dulu habis ini. Tidak, berangkat antarkan ibunya pergi ke jauh. Tidak usah puasa kecuali. Kecuali kita mampu mengantarkan ibunya sambil puasa. Misalnya ibunya minta diantarkan ke Tegal besok. Harus. Ibu besok aja habis hari raya Bu sayangan. Tidak nak, saya ingin pergi sekarang penting nak. Ibu ini saya mau puasa begini. Lihat ini puasa dengan hawa nafsu. Antarkan ibunya tidak usah puasa beres. Jadi berpuasa ini harus benar-benar dibersihkan daripada unsur-unsur. Ada orang beribadah dengan hawa nafsu, sholat dengan hawa nafsu, puasa dengan hawa nafsu. Tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seharusnya kita saling tolong-menolong, istri menolong suami agar bisa berpuasa, suami menolong istri agar bisa berpuasa, sehingga keluarga kita adalah benar-benar keluarga yang bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.